dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Sudah disebar ini ya? Disebar? Alhamdulillah. Inna sesungguhnya alladzina yang orang-orang yang yakhshawna rabbahum. Yakhshawna rabbahum bil ghaib. Dalam kitab kita yakhshawna rabbahum bil ghaib. Mereka merasa takut kepada Allah. Dan dikatakan di sini maksud dari bil ghaib walaupun mereka tidak terlihat oleh orang lain, tetapi mereka tetap tidak mau bermaksiat kepadanya. Tidak dilihat oleh orang lain dan mereka tetap menjaga keimanan mereka. Dan di sini coba dilihat terjemahannya. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka. Di sini ada perbedaan. Ada perbedaan antara terjemahan dengan penjelasan dari Syekh Abu Bakar. Karena terjemahannya tentu saja terjemahan mengambil dari Depak dan semacamnya. Kemudian dalam penjelasannya, penjelasan kata mereka takut kepada Allah walaupun mereka tidak terlihat oleh orang lain. Jadi lafal bil ghaib itu ada dua tafsiran. Tafsiran pertama yaitu yang sesuai dengan terjemahan ayat yang tidak terlihat oleh mereka, itu Allah Subhanahu wa taala yang tidak terlihat oleh mereka. Itu tafsiran pertama. Jadi kalau misalnya dengan tafsiran pertama maknanya sesungguhnya orang-orang yang merasa takut kepada Rabb-nya padahal dia tidak melihat Rabb-nya. Tapi ya tahu bahwasanya Rabb itu melihat dia. Maka mereka memperoleh satu ampunan dan dua pahala yang besar. Tafsiran yang kedua bil ghaib itu artinya bil ghaib yaitu mereka tidak terlihat oleh manusia lain sehingga ikhlas. Tapi dua-duanya mencerminkan keikhlasan. Kalau misalnya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak melihat Allah, itu menunjukkan ihsan dan ikhlas. Dan juga kalau misalnya kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa menjaga diri dari hal yang haram, sedangkan orang lain tidak melihat kita, tapi kita tetap menjaga diri dari maksiat, maka itu juga termasuk dalam tafsiran ayat ini. Jadi sekarang kalau misalnya antum menghafalkan ayat ini, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir, itu bisa diamalkan, kita semua bisa mengamalkan ayat ini, mentadabburinya di setiap saat. Di setiap saat dan terlebih di saat kita sedang sendiri. Karena potensi orang yang bersendiri itu seperti potensinya domba untuk disergap oleh serigala. Maka lebih memungkinkan untuk bermaksiat. Apakah kemudian kalau misalnya dengan berteman, berkawan, berbarengan juga berarti kemungkinan kecil tidak bermaksiat? Belum tentu juga. Tergantung dari temannya. Kalau sahibnya, temannya adalah teman yang buruk, maka justru lebih berpotensi bermaksiat dibandingkan dengan sendirinya kita. Jadi semua itu relatif. Kalau misal kita dalam kesendirian memang lebih berpotensi. Tapi ketika kita lebih berpotensi dalam kesendirian untuk tetap tidak bermaksiat, itu dia mendapatkan dua hal, maghfirah dan ajr kabir. Ya. Kenapa dia tidak bermaksiat? Karena dia takut kepada Rabb-nya. Itu sebabnya. Itu sebabnya. Jadi kalau misalnya bermaksiat karena hal-hal dunia lain, hal-hal dunia, maka tidak ada pahala, tidak ada maghfirah. Tapi kalau dia tidak bermaksiat dalam kesendiriannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini balasannya, lahum maghfirah wa ajrun kabir. Sekarang kita punya lafal yakhshawna, itu yang wajib dihafal. Khasyya yakhsha. Itu yang wajib dihafal. Khasyya yakhsha ini rasa takut dengan adanya ta'zim dan mahabbah. Rasa takut dengan adanya ta'zim dan juga mahabbah. Ta'zim artinya adalah pengagungan. Jadi rasa takut yang ada bercampur dengan pengagungan terhadap yang ditakuti itu namanya khasyah. Berbeda dengan khauf yang lebih umum daripada khasyah. Ada khauf, ada khasyah. Dan insya Allah untuk lafal-lafal atau kosakata yang kita hafalkan itu insya Allah Anda akan menuturkan beberapa ayat yang juga memakai kosakata tersebut, sehingga antum kalau misalnya mau murojaah atau merujuk dan lebih mampu, lebih bisa dan lebih hebat lagi dalam memahami kosakata itu, bisa merujuk ke ayat-ayat yang akan disebutkan. Ya. Pada kali ini insya Allah berapa kosakata? 6 ya, 6 kosakata. Al-khosyah, lafal khosyah atau yang berasal dari lafal khosyah itu dalam Al-Quran banyak. Di antaranya di surat Al-Baqarah. Anda juga sarankan untuk kita semua untuk membuka aplikasi, kalau misalnya punya Al-Quran gak apa-apa, bagus. Al-Quran cetak atau aplikasi Al-Quran, ketika kita sebutkan ayat dan suratnya, antum langsung membukanya dan melihat langsung ayatnya. Itu adalah muhawalah, usaha kita untuk tadabbur, dan setiap gerakan kita insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala berikan ganjaran pahala terhadapnya. Untuk lafal khosyah di antaranya surat Al-Baqarah ayat 150. Coba ayat 150. Al-Baqarah ayat 150. Bisa? Al-Baqarah ayat 150 itu juz berapa? Juz 2 bukan? Udah sampai juz 2 ya. Al-Baqarah ayat 150 ada lafal khosyah juga di sana atau semacam khosyah. 150. Nah, di sini illal ladzina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni. Ini. Fala takhshawhum wakhshawni. Maka janganlah kalian takut kepada mereka dengan adanya ta'zim terhadap mereka, enggak. Jangan. Wakhshawni, dan takutlah kepadaku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, antum kalau misalnya mau merujuk catat Al-Baqarah 150. Ada khosyah di sini. Sehingga ketika antum mengingat kosakata khosyah ini, antum bisa merujuk ke ayat-ayat ini. Sehingga cakrawala kita terhadap kosakata mufradat Al-Qur'an itu jauh lebih luas. Dan jangan meremehkan hal ini. Jangan meremehkan hal ini, jangan merasa gampang ini, gampang insyaallah nanti saya enggak antum meremehkan gitu, justru akan dihukum tidak akan bisa. Ya, itu yang banyak dihukum orang-orang seperti itu. Enggak usah nyatet, siapa sih dia yang mati di dunia? Itu akan dihukum tidak akan berjalan maju. Insyaallah itu dihukum. Karena apa? Kesombongan, takabur terhadap ilmu. Kemudian juga di surat Fatir ayat ke-28. So, kita tadabur insyaallah jauh lebih baik kalau misalnya kita banyak dalam mengkolaborasikan ayat-ayat untuk satu mufradat, satu kata. 28. Wa minan nasi wad-dawabi wal-an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Dari manusia, binatang-binatang ternak itu warna-warnanya berbeda. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-Nya siapa? Ulama. Ulama, ingat ya, tadi khosyah itu rasa takut disertai dengan ilmu, mengetahui, ta'zim. Nah, yang seperti itu hanyalah siapa? Ulama. Ulama di sini tidak dalam definisi ulama sekarang. Orang ulama sekarang harus, dia harus dapat gelar doktor dulu, atau harus punya kajian ini dulu, atau harus ada di radio ini dulu, atau TV ini dulu. Enggak. Ulama maksudlah jamak dari alim, orang-orang yang mengetahui. Siapapun itu, walaupun mahasiswa non syariah, ketika memang dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi ayat-ayatnya, maka masuk di sini. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, fa'ilnya adalah ulama. Ulama di sini orang-orang yang berilmu, dan orang-orang yang berilmu itu tidak mesti berkaitan dengan gelar atau kampus tertentu, melainkan siapapun dia. Siapapun dia yang berazam dan meminta kepada Allah kemudian berusaha, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikannya orang berilmu, meskipun kadang ilmunya mungkin sederhana. Tapi dia dengan ilmu yang sederhana itu dia takut kepada Allah, maka masuk dalam ayat ini. Jadi ulama di sini bukan ulama yang mungkin berilmu banyak tapi tidak bermanfaat terhadap kalbunya. Itu justru berbahaya. Ilmu yang ilmu syariah yang dengannya orang tidak bersyukur, atau dengannya orang tidak tadabur, atau dengannya orang malah justru kufur nikmat, itu bukan termasuk sini. Jadi majelis ilmu apapun, kajian apapun, kalau misalnya ternyata tidak menghasilkan apapun dari khosyah, itu rugi. Itu rugi sekali. Kecuali mungkin majelis ilmu bahasa Arab, mungkin itu beda lagi. Ilmu alat. Tapi ilmu seperti tafsir, hadis, tentang akhlak dan semacamnya, kalau tidak ada hasil khosyahnya, itu berarti ada masalah dalam majelis tersebut. Itu surat Fatir ayat 28. Kemudian dalam salah satu ayat di surat Al-Mu'minun. Bisa dicari Al-Mu'minun. Surat Al-Mu'minun akhir katanya musyfiqun. Ayat yang akhir katanya musyfiqun, kalau tidak salah ayat ke-50 sekian. Sebentar. 57. Ayat ke-57. Sebelumnya ayat ke-56 lihat nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Kami bergegas dalam untuk mereka dalam kebaikan-kebaikan tapi mereka tidak merasakan. Kemudian innalladzina hum min khasyati rabbihim musyfiqun. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang disebabkan rasa takut kepada Rabb-nya, mereka musyfiqun, artinya hati-hati, waspada. Walladzina hum biayati rabbihim yu'minun, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah. Di antara bentuk iman kepada ayat Allah, kita membaca Al-Qur'an dengan tadabur. Kemudian benar-benar meresapinya di kalbu, bukan sekadar lewat. Baik, khasyah. Ada juga di surat Al-Ma'arij. Juz berapa surat Al-Ma'arij? Juz 29, alhamdulillah. Surat atau disebut juga surat Sa'alasailun ya, oleh sebagian ulama. Surat Al-Ma'arij itu ada kata musyfiqun ayat keberapa? Bisa dicari? Coba ayat keberapa dicari? Ayo, fast searching. Siapa yang bisa? Ayat keberapa yang ada musyfiqunnya? Ayat ke 27. Walladzina hum min 'adzabi rabbihim musyfiqun. Itu orang-orang yang disebabkan azab Rabb-nya, maksudnya dia mengingat azab Rabb, mengingat ancaman Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menjadi orang-orang yang musyfiqun. Orang-orang yang hati-hati, waspada. Ya, itu. Coba di sini dalam surat Al-Ma'arij ini ada contoh-contoh atau karakter-karakter orang-orang beriman seperti apa sih? Antum bisa baca di sini. Baca di rumah nanti ya. Di surat Al-Ma'arij dan di surat Al-Mu'minun. Ya. Antum baca surat Al-Mu'minun, artinya kalau enggak paham bahasa Arabnya, dan juga surat Al-Ma'arij, dua surat ini menggambarkan tentang karakteristik orang-orang beriman seperti apa. Kalau misalnya antum mau tahu, tafadhol nanti di rumah masing-masing. Baik, ini tentang apa lafal apa? Kita sudah berbicara tentang lafal khasyah. Ingat, lafal khasyah yang artinya rasa takut disertai dengan ta'zim dan juga mahabbah. Mereka takut kepada Allah walaupun mereka tidak terlihat oleh orang lain, tetapi mereka tetap tidak mau bermaksiat kepadanya, dan ini sulit. Kalau misalnya fitnahnya anak pengajian, ketika di keramaian mereka terlihat dia anak pengajian, namun ketika mereka di kesendirian mereka menampakkan taring-taringnya seperti asalnya. Nah, ini bukan termasuk innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Bukan termasuk seperti itu. Maka justru para salaf dan juga para ulama, mereka mendefinisikan ikhlas itu adalah orang yang mukhlis itu adalah orang yang sirnya itu lebih baik daripada alaniahnya. Sir itu apa artinya? Ketersembunyiannya dari mata pandangan manusia itu justru lebih baik daripada apa? Dirinya di keramaian justru lebih baik. Dan tafsir Al-Qurtubi jilid 2, beliau rahimahullah ta'ala Al-Qurtubi mengatakan, orang-orang yang menzahirkan kekhusyuan di keramaian melebihi kadar kekhusyuan dalam kalbunya, itu dia menzahirkan kemunafikan di atas kemunafikan. Gimana itu? Orang yang menzahirkan kekhusyuan di depan manusia melebihi kadar kekhusyuan kalbunya, maka orang itu seperti atau orang itu sedang menzahirkan kemunafikan di atas kemunafikan. Jadi kemunafikan zahir dan kemunafikan batin. Basicnya kemunafikan di kalbu, kemudian menampakkan kemunafikan zahir di atas kemunafikan kalbu. Na'udzubillah. Jadi ini peringatan bagi kita, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ya, jangan cuma pas keramaian doang kita terlihat seperti anak pengajian alhamdulillah. Tapi ternyata di kesendirian kita. Nah, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Apa yang berhak mereka dapatkan? Dua hal. Pertama, maghfirah, dosa yang diampuni, pengampunan, maghfirah. Dan yang kedua, ajrun kabir, pahala yang besar. Apa ajrun kabir sini? Para ulama mengatakan al-jannah. Ajrun kabir al-jannah. Sekarang ada pertanyaan, kenapa dimulai dengan maghfirah kemudian baru setelahnya ajrun kabir, tidak sebaliknya? Kenapa enggak lahum ajrun kabiru wa maghfirah? Tapi kalau misalnya dikatakan, oh ini karena untuk mencocokkan dengan ayat sebelumnya, akhirnya ir, kan? Ya sahih. Nah, tetapi tentu ada faedah lain selain dari nazom seperti itu. Ada faedah ma'nawiyah, beda dari faedah balaghiyah ada. Tapi sekarang yang kita gali itu faedah ma'nawiyah, dan itu lebih penting. Maghfirah dulu baru ajrun kabir. Banyak isyarat dari tartib seperti ini. Maghfirah dulu baru ajrun kabir. Banyak isyaratnya. Nah, kata ulama balaghah, dan dalam kitab Tahrir wa Tanwir karya At-Tahir Ibnu Asyur rahimahullahu taala, tafsir Al-Qur'an, kami menafsirkan ayat ini. Ini dalam balaghah namanya adalah taqdim at-takhliyah ala at-tahliyah. Taqdim at-takhliyah ala at-tahliyah. Jadi taqdim mendahulukan takhliyah. Takhliyah itu pelepasan. Khola takhliyah. Khali itu artinya melepaskan dia. Takhliyah itu pelepasan. Lebih mendahulukan pelepasan dulu dibandingkan dengan tahliyah, mengenakan. Nah, maksudnya di sini kita ada isyarat dari ini. Maghfirah dulu dan ajr dulu. Berarti maghfirah itu pelepasan. Pelepasan terhadap dosa. Kemudian baru ajrun kabir, pengenaan terhadap pahala. Kenapa? Karena orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu pasti dia merasa banyak dosanya. Ya kan? Maka dia lebih mengharapkan maghfirah terlebih dahulu. Maka kemudian dengan maghfirah itu dengan sendirinya Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan memberinya ajrun kabir tanpa dia minta. Bukankah ketika seseorang yang bertaubat dia terhapus dosanya? Kalau terhapus dosanya apa? Masa neraka? Tentu surga. Itu pertama, taqdim at-tahliyah qabla at-tahliyah. Kemudian antum pernah enggak dengar kaidah fiqhiyah? Daf'ul madharrah muqaddamun ala jalbil manafi' atau jalbil manfa'ah. Daf'ul madharrah itu mencegah madarat itu didahulukan daripada mendapatkan manfaat, ya enggak? Sebagaimana mengobati atau mencegah lebih baik daripada mengobati. Daf'ul madharah juga dulu. Daf'ul madharah dulu. Yaitu jangan sampai madharah dapat dulu. Adapun jalbul manfaat itu akan ada dengan sendirinya setelah madharat itu hilang. Ya enggak? Antum ketika pusing, itu madharat ya? Madharat. Nah, antum ingin menghilangkan pusing itu dengan pijit-pijit. Ketika pusing itu hilang, otomatis manfaat datang, ya kan? Tentu saja, peluang. Dan peluang itu pasti manfaat. Maka maghfirah terlebih dahulu. Jika Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni, maka sudah pasti ajr kabir itu datang. Jadi, ajr kabir ikut setelah maghfirah. Ikut setelah maghfirah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun terhadap orang-orang yang yakhshawna rabbahum bil ghaib. Ya. Makanya kalau misalnya kita ada sesuatu yang mengganjal, mungkin ada sesuatu, kita bisa ada sesuatu yang benar-benar kita ingin selesai dari hal ini. Sesuatu yang buruk. Kita punya habit yang buruk misalnya. Atau maksiat yang israr dalam hal itu. Yaitu kita sering selalu melakukannya. Sering, rutin. Tapi kita benar-benar dalam kalbu kita ingin. Kita ingin berlepas dari ini semua. Doalah di kesendirian kita. Di kesendirian kita dalam artian. Tanpa pandangan siapapun dari manusia. Semua orang ketika kayak gini bisa gak ria? Mungkin gak orang yang mengatakan gini mungkin gak dia ria? Bisa mungkin kan? Tapi coba kalau misalnya tidak ada siapapun, gak ada manusia. Ya mungkin ada jin ya. Tapi siapa yang bisa ngelihat jin? Kecuali orang-orang tertentu aja yang Allah beri kekurangan padanya. Nah, seperti ini. Minta sama Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa khusyah dan ta'zim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jujur benar-benar. Ketika antum hanya di depan Allah subhanahu wa ta'ala, hanya Allah saja di pikiran antum, itu antum tidak bisa berpura-pura. Ya. Gak bisa antum insyaf, pura-pura nangis, atau ya pura-pura, gak mungkin, susah. Tapi kalau misal antum hatta cuma satu orang di samping antum, antum mungkin bisa berpura-pura. Makanya ayat ini kalau kita tadaburi bisa menjadi penyembuh bagi kegalauan kita yang selama ini mungkin kita terus berada dengannya. Terus kita berteman dengan kesulitan kegalauan, maka mungkin ayat ini insyaallah kalau kita tadaburi bisa menjadi solusi terbaik. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Apa balasannya? Lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Bertaubatlah. Meskipun kita punya dosa kecil, taubatlah. Dan ta'zimkan taubat itu. Besarkan taubat itu. Seolah-olah dosa kita besar. Karena kata ulama, jangan melihat dari kecilnya dosa, tapi melihatlah dari maha besarnya engkau bermaksiat kepada siapa. Nah gitu kan. Taib. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Itu tadi kita sudah mendapat faedah tentang takdim dan takhir maghfirah dan ajr kabir. Sekarang bagaimana kita menjawab pertanyaan begini. Coba antum lihat maghfirah dan ajr. Ada alif lam enggak? Tanpa ada alif lam. Nah. Berarti dia dalam bahasa Arab dia nakirah namanya, bukan ma'rifat. Kok bisa begitu? Jawabannya adalah banyak hal dalam Al-Quran, ya banyak isim dalam Al-Quran yang dinakirahkan dan dimaksudkan dengannya adalah ta'zim, pengagungan, pembesaran terhadap hal atau isim atau hal tersebut yang dinakirahkan. Jadi maghfirah dan ajr kabir itu untuk mentakzim maghfirah dan ajr kabir. Seperti misalnya kita mendengar ada suara pintu di belakang, kemudian ada orang, ternyata dia syekh, orang hebat. Masya Allah, ja'a rajulun. Atau antum penasaran, tapi anda bilang, jangan lihat. Anda bilang, telah datang seorang laki-laki. Antum pasti, siapa ini? Merasa ada ta'zim di balik itu. Nah, maka maghfirah dan ajr kabir, kenapa pakai nakirah itu ta'zim? Ada seorang laki-laki masuk ke masjid. Masya Allah itu ta'zim. Antum tahu siapa ini, siapa ini. Penasaran, luar biasa. Nah, baik. Jadi tentang khasyah. Baik. Ayat berikutnya. Wa asirru qawlakum awijharu bih. Innahu alimun bidhatis sudur. Bidhatis sudur. Wa asirru. Coba di sini wa asirru awijharu. Dua fi'il. Asirru pertama, ijharu kedua. Dengan adanya konektor atau adanya pemisah au atau asirru awijharu. Apa arti asirru? Dari kata asarro yusirru isroron artinya menyembunyikan. Ini fi'il apa mudhari' madhi atau amar atau nahi? Fi'il amar perintah. Ya, zahirnya perintah. Wa asirru yaitu sembunyikanlah. Syuf, sembunyikanlah oleh kalian. Qaulakum maf'ulun bih, perkataan kalian. Bicaralah sembunyi-sembunyi. Au atau ijharu bih. Jahar artinya keras. Nyatakan. Bihi. Hi di sini kembali kemana? Qaul. Jadi wa asirru qaulakum aw ijharu biqaulikum. Antum hafalkan mufradat asirru dan ijharu. Atau cari di kamus Al-Munawir misalnya. Antum wajib punya kamus, wajib. Antum tulabul ilm wajib punya kamus. Tulabul ilm dan antum masih syabab semuanya alhamdulillah. Belum sampai 70 tahun. Laki-laki yang belum sampai 70 tahun itu masih syabab. Ya. 50 tahun masih syabab. Nah, di bawah 30 tahun. Atau di bawah 40 tahun. Asirru ijharu. Asirru sir, sembunyikan. Ijharu nyatakan. Tuh, di sini karena ayat, karena produk ini yang akan kita bahas, maka coba asirru saya punya di sini, ana punya di sini Al-Baqarah 248. Al-Baqarah 248. Coba Al-Baqarah 248. Sebelum Ali Imran. Nah. 248 ya. Bukan 284 ya. Tapi 248 dan 284 itu hampir mirip. Ada kemiripan. Dia 274, afwan. Masyaallah, ana salah terus. 274. Ya. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar. Apa? Sirran wa 'alaniyah. Syuf di sini coba. Antum terjemahkan bisa enggak? Alladzina artinya orang-orang yang yunfiquna manafaqah berinfak amwalahum apa amwalahum harta-harta mereka kapan bilaili malam wan nahar siang secara sirran sembunyi alaniyah terang-terangan alaniyah makanya kita punya Indonesia advertisement apa Indonesianya advertisement iklan. Iklan berasal dari bahasa Arab. I'lan. I'lan. Dari alan ya. Terang-terangan. Gak ada iklan itu. Antum pasang iklan. Pasang iklan. Kostum badut misalnya. Di hutan UI misalnya. Gak mungkin. Gak ada yang mau baca. Ya. Emang iklan. Makanya iklan itu dipasang di orang keramaian. Makanya iklan alan ya. Ya, orang-orang yang berinfak menafkahkan hartanya malam dan siang secara sir maupun secara alaniyah. Apa balasannya? Falahum ajruhum 'inda rabbihim. Ya wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka satu punya ajr, dapat ajr. Dua, mereka enggak merasa takut. Ketiga, mereka tidak merasa sedih. Masya Allah, alhamdulillah. Makanya kita berinfak kapanpun, mau malam, mau siang, mau sembunyi-sembunyi, mau terang-terangan, yang penting harus ikhlas. Yang penting itu ikhlas. Baik. Itu jadi ada sir tadi berkaitan dengan yang kita hafalkan wa asirru ya. Dimurja'ah lagi di rumah. Awijharu, ijharu, jahar. Syuf jahar. Jahar. Apa jahar tadi? Tampakkan terang-terang, ha? Coba di sini surat yang apa? Surat yang bahasa Indonesia artinya guru. Surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd. Coba buka surat Ar-Ra'd ayat 9 dan 10 atau 10. Coba di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati dirinya Alimul Ghaibi wasyahadatil Kabirul Muta'al. Halaman 250 kalau benar yang belum ketemu. Halaman 250 Mushaf Madinah. Bukan Mushaf Purwokerto. Kalau misalnya ada Mushaf Jawa di sini enggak ketemu itu. Nah, ayat 9 dan 10. Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul mutaal. Yaitu Maha mengetahui yang gaib dan Maha mengetahui yang tersaksikan. Al-Kabir Maha besar, Al-Mutaal Maha tinggi. Sawaun minkum man asarrol qawla. Asarro ya, kita punya ketemu lagi. Untuk asirru kita ketemu lagi nih. Sawaun minkum man asarrol qawla wa man jahar bih. Sama saja dari kalian siapa yang baik itu dia menyembunyikan perkataan dan man jahar bih, mau dia menjaharkannya. Atau waman huwa mustakfin bil lail, siapapun dia itu yang dia bersembunyi, berselindung di malam hari. Wasaribun bin nahar, dan berjalan terang-terangan di siang hari. Tetap Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Ya. Syuf antum tadabbur dari ayat wa asiru qaulakum aw ijharu bi, antum nyambung ke surat Ar-Ra'd, ke surat Al-Baqarah. Antum kebat-kebat Al-Qur'an. Itulah muslim. Baik, itu Ar-Ra'd ayat 9 sampai 10. Kemudian dulu ada rasul pertama siapa? Nuh alaihi salam, sahih. Nuh alaihi salam. Berarti kita buka surat Nuh. Rasul pertama adalah Nuh. Nabi pertama siapa? Nabi Adam tentu. Siapa? Ada khilafiyah dalam masalah ini? Enggak ada khilafiyah. Adam alaihi salam. Jadi tidak ada rasul sebelum Nabi Nuh. Tidak ada rasul sebelum Nabi Nuh. Dan kemusyrikan baru terjadi di zamannya Nabi Nuh. Sebelumnya belum ada. Belum ada kemusyrikan. Kesyirikan belum ada. Dari bangsa manusia. Tapi kemudian sekarang coba cari di surat Nuh ada gak yang berkaitan dengan ijharu. Siapa yang bisa? Yo, ayat berapa? Ayat 8, bukan 7. Ini tentang Nabi Nuh alaihi salam, beliau dapat rintangan yang banyak dari kaumnya. Makanya kemudian summa inni da'autuhum jihara. Kemudian sesungguhnya hamba ya Allah da'autuhum, mendakwahkan kepada mereka jihara secara terang-terangan. Ya. Jahar, jim, ha dan ra. Surat Nuh ini antum kalau misalnya didemo oleh musuh dakwah antum baca surat ini, bukan berarti ada keutamaan tertentu, maksudnya surat ini mengisahkan tentang bagaimana perjuangan Nabi Nuh alaihi salam. Ketika antum mentadaburi surat ini, antum insyaallah sembuh kegalauan di kalbu antum. Enggak merasa takut. Enggak usah takut. Dulu beribu-ribu tahun lalu Nabi Nuh pernah merasakan yang mungkin lebih buruk daripada apa yang kita alami. Antum diusir dari masjid antum, antum punya kajian diusir kajiannya, antum dijelek-jelekin, dikatain kambing, dikatain ninja, dikatain. Baca surat ini. Lihat Nabi Nuh alaihissalam telah mencontohkan bagaimana ketika beliau, Allahumma shalli wa sallim alaihi, ketika beliau dakwah ditentang, dicerca, kemudian beliau tetap berpegang pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian finalnya faqultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, mengajak apa? minta ampun. Terus balasannya, nih lihat balasannya, 11 ayat 11, ayat 12 ayat 13, itu balasannya. Balasan untuk balasan dari langit, balasan secara harta, balasan secara biologis anak, balasan secara ketumbuhan jannat, balasan secara air sungai-sungai. Syuf, antum kalau misalnya mau mencari rezeki, jangan lupa istighfar. Antum sekarang merasa dzikir rezeki, yaitu rezeki antum sempit, kurang duit, kurang harta, kurang kerjaan, istighfar. Maksudnya kurang kerjaan di sini ya, enggak ada kerjaan maksudnya. Istighfar. Mungkin itu karena dosa kita, kita terhalang rezekinya. Ya, atau mungkin pernah memakan harta yang haram, na'udzubillah. Maka istighfar. Itu dengan tanpa sadar maksudnya. Memakan harta haram dengan tanpa sadar atau dulunya jahil. Baik. Kemudian antum biasa sholat Jumat yang laki-laki. Biasanya di rakaat pertama baca surat apa? Al-A'la. Sekarang kita buka surat Al-A'la. Surat Al-A'la kita buka dan antum cari di situ ada enggak yang berkaitan dengan ijharu bih? Al-A'la juz berapa? Juz 5 atau juz berapa? Kacau kalau misalnya enggak tahu. Ya juz 30. Alhamdulillah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Masyaallah, ahsantum. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya dia, siapa dia di sini kembali? Innahu hu di sini kembali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu mengetahui al jahra. Al jahra bukan nampak. Oh ya, afwan. Ya, al jahra, afwan. Syukur atas peringatannya. Al jahra nampak dan wa ma yakhfa, apa yang tersembunyi. Antum buka-buka ayat-ayat ini ya, tadaburi. Kalau misalnya antum punya kitab tafsir satu set, misalnya tafsir Al-Aisar satu set, harganya 1,2 juta kalau enggak salah. Kemudian antum tadi catat ayat-ayat tadi tentang jahr atau sir. Kemudian antum tadaburi ayat-ayat yang berkaitan dengan jahr dan sir yang kita sebutkan tadi. Allah Subhanahu wa taala akan memberkati waktu antum. Allah Subhanahu wa taala akan memberkati waktu antum. Itu yang kita minta. Dan itu yang seharusnya antum lakukan. Kita lakukan semua. Ya. Sekarang belum, antum belum bisa mungkin baca kitab-kitab tafsir berbahasa Arab yang tebal-tebal, yang segini, belum bisa. Nah, antum mulai dari hal-hal yang kitab tafsir Al-Aisar dulu misalnya. Beli satu set 1,2 juta. Kalau enggak punya duit, minta mana? Minta mana? Tapi sebelum minta mana, minta sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau minta mana dulu enggak bakalan kasih. Dan kalau minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti mengasihi antum. Tapi belum tentu melalui ana. Oke. Okay. Itu tentang hal itu, antum buka-buka dan tafsirnya, beli tafsir lengkap, tafsir Sa'di bagus, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Aisar. Antum beli, jangan beli tafsir Qurtubi yang terjemahan, enggak boleh. Tafsir At-Tabari terjemahan enggak boleh. Fathul Qadir yang terjemahan jangan dibeli. Ya, jangan dibeli. Kalau enggak itu akan menjadi sia-sia uang antum. Mending uang antum buat kita daripada buat beli kitab tafsir Al-Qurtubi 3 juta. Ya. Enggak usah. Jangan yang seperti itu. Yang seperti ini dulu aja, oke. Thayyib. Wasirru qaulakum aw ijharu bih. Hafalkan yakhshawna asirru dan ijharu bih. Innahu 'alimun bi dzatis sudur. Sesungguhnya dia Maha mengetahui dengan apa yang ada di apa arti sudur? Dada. Sudur jamak dari sadar. Dada. Ya. Baik. Sekarang maksudnya adalah sesungguhnya dia Maha mengetahui apa yang ada di kalbu. Jadi kalbu kan di dalam dada. Kemudian dimutlakkan kolbu itu sebagai dada. Kenapa? Karena inti dari dada adalah kolbu sebenarnya. Bahkan inti dari semua jasad itu kolbu. Inti dari semua jasad itu kolbunya. Innahu alimum bidhatis sudur. Sebenarnya antum seharusnya layak bahkan wajib menghafalkan ayat-ayat ini. Untuk dalil antum, untuk hujah antum, untuk diri, bagi diri kita sendiri, bagi kaum muslimin, dan untuk memartilkan orang-orang kufar dan munafikin. Wa asiru qaulakum aw jahru bih innahu alimun bidzati sudur. Ketika antum misalnya ditanya, apa dalilnya Allah mengetahui apa yang ada dalam kalbu setiap manusia? Innahu alimun bidzati sudur. Ketika antum katakan itu, antum punya dalil. Antum punya pegangan, antum punya hafalan. Orang-orang akan percaya insyaallah dengan antum. Insyaallah. Selama antum ikhlas. Orang-orang akan percaya insyaallah. Dan jangan antum ketika berdalil dengan merasa, lihat nih saya udah punya hafalan. Jangan kayak gitu, jangan merasa kayak gitu. Merasa bahwasanya kita melakukan ini, nah itu apa? Kita mengatakan kepada orang ini hukumnya ini gini, terus dalilnya begini, itu dengan perasaan inilah kebutuhan dan kewajiban saya. Bukan dengan perasaan, lihat dong kita punya dalil. Bukan gitu, ya, oke? Jangan dengan perasaan gitu. Perasaan bahwasanya memang inilah kewajiban kita kaum muslimin. Ya. Terutama kalau misalnya antum berdalil dengan sesama kaum muslimin. Juga dengan perasaan ingin mentarbiah orang-orang supaya mereka dekat kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Itu caranya. Antum syufa antum ingin gak kaum muslimin tanah air supaya mereka lebih dekat kepada Al-Quran dan Sunnah? Tentu ingin kan? Bukan antum aja. Maksudnya bukan cuma kita doang yang pengen. Buat diri kita. Enggak. Kita amalkan hadis Nabi. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kurang beriman seorang dari kalian sampai dia menginginkan orang lain pun mendapatkan kenikmatan seperti dirinya. Maka kita ingin. Salah satu contohnya, antum hafalkan dalil, antum sampaikan ke orang dengan ada dalil. Ketika orang itu melihat tuh, ini dia hafal dalil, akan terpincut. Kok dia yang setara sama aneh, bahkan ada kelas aneh. Kok bisa dia kayak gitu? Kenapa aneh gak bisa? Akhirnya terpincut, akhirnya pengen ikut kajian. Itu jalannya seperti itu. Yang seperti itu insya Allah lebih insaf, lebih baik ya. Dan antum dapat ganjaran pahala dengannya insya Allah. Makanya hafalkan. Apa dalilnya kalau misalnya orang-orang yang takut pada Allah akan mendapatkan pengampunan dan pahala? Apa? Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Dan antum sebutkan terjemahannya. Jangan cuma hafalan doang kemudian sebenarnya antum gak tahu maknanya. Gak tahu. Wah ini gak beres, jangan kayak gitu. Jangan kayak gitu ya. Jadi gak setengah-setengah insyaallah. Ya setengah juga lebih baik daripada nol. Oke. Innahu alimun bidzati sudur. Sadar artinya dada. Dan dimutlakan padanya maksudnya kolbu. Coba kita lihat. Ada nabi yang ditelan oleh ikan. Namanya siapa? Yunus, Yusuf atau Hud? Yunus alaihi salam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Yunus. Taib, surat Yunus. Kita buka surat Yunus ayat ke 57. Coba buka, antum usaha buka karena dengan bukanya antum Allah Subhanahu wa taala memberkati gerakan-gerakan antum ini untuk Al-Qur'an. 57 kalau mushafnya insyaallah halaman 215. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur." Wahai manusia, untuk siapa nih? Khitabnya untuk siapa? Seluruh manusia. Qad telah ja'atkum, datang kepada siapa? Kepada kalian. Kum di sini kembali ke siapa? Manusia. Apa yang telah datang kepada mereka, kepada kita? Mau'idhah. Mau'idhah itu Indonesia apa enaknya? Ya, pelajaran, ibrah, peringatan, semua, nasihat dan semacamnya. Mir rabbikum dari siapa? Rob siapa? Rob manusia seluruhnya. Syuf ini robnya orang Kristen, robnya orang beriman, semuanya. Dan syifa, penawar, penyembuh, ya. Untuk apa sih? Untuk apa yang ada di as-sudur? Ya. Lima fis sudur, apa yang di dalam dada kalian, dada kita, Pak? Ya maksudnya bukan paru-paru, tapi kalbu, jantung. Tapi gini loh, Al-Quran itu bukan hanya syifa untuk kalbu aja. Antum punya penyakit pusing pun, Al-Quran bisa menjadi syifa bagi. Ya gak? Antum kesurupan, pernah antum kesurupan? Al-Quran bisa menjadi media syifa baginya. Apapun, bahkan sebenarnya tidak ada penyakit jasad atau lebih rohani yang Al-Quran tidak bisa dijadikan media penyembuhnya. Semua. Tetapi itu memang tergantung dari ya tentu rahmat Allah Subhanahu wa taala dan juga seberapa yakinnya seseorang dengannya. Ya, seberapa yakinnya dia. Taib, syifa artinya penyembuh seperti dawa ya. Lima fi sudur, as-sudur jamaah dari sudur. Dah, sekarang antum catat ini, ketika antum ingin mentadabburi sudur, antum buka kitab tafsir surat Al-Baqarah Al-Mulk ayat 13 dan juga surat Yunus ayat 57. Kemudian ada surat, dia kadang dinamakan surat, dia mirip suratnya, dia nama surat ini nama adalah nama Allah. Hah? Ghafir, ahsan, kok bisa tahu antum? Nama Allah, ini nama Allah, Ghafir, nama Allah. Dan selain dari Ghafir, nama surat itu apa? Al-Mu'min. Al-Mu'min juga nama Allah Subhanahu wa taala. Coba kita buka surat Al-Ghafir, surat Al-Mu'min, ayat 19. Ada yang bisa menunjukkan halaman berapa? Al-Mu'min ayat 19 atau juz 24, sekitar 460 sekian. Yaitu 19 469. Lihat di sini satu potongan ayat, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfi as-sudur. Siapa ini ya'lamu? Allah Subhanahu wa taala mengetahui kha'inatal a'yun. Apa arti kha'inatal a'yun? Mata-mata yang berkhianat. Maksudnya apa kok mata berkhianat? Gimana itu maksudnya? Mau ditafsirkan? Wa ma tukhfi sudur. Oke. Kha'inatul ayun dalam kitab Zadul Masir karya Ibnul Jauzi rahimahullahu taala menafsirkan kha'inatul ayun. Kha'inatul ayun itu para ulama, para salaf berbeda pendapat menjadi tiga pendapat. Ana sebutkan satu aja karena ana ingatnya satu. Ana sebutkan satu aja. Kha'inatul ayun itu seperti antum ketika berkelompok gini, ada perempuan jalan. Antum menundukkan pandangan. Tapi ketika teman-teman antum kan antum berkelompok ini ngobrol gitu, ada perempuan jalan. Dan dengan auratnya maksudnya. Pamer aurat. Kemudian antum tahu, oh teman-teman antum lagi ngelihat antum, maksudnya lagi ya sama-sama ngelihat, lagi saling ngobrol. Nah, jadi antum menundukkan pandangan. Tapi ketika mereka lengah, teman-teman antum lengah, antum langsung lihat. Masya Allah. Itu yang disebut kha'inatul a'yun. Itu yang disebut kha'inatul a'yun. Ya. Atau ya mungkin ya itu yang beraurat. Tapi kadang juga justru kalau misalnya teman-teman pengajian, anak-anak pengajian itu lebih tertarik kalau misalnya aurat udah enggak ada kesempatan. Orang kayak gini enggak usah diperhatikan. Tapi yang bercadar itu justru lebih menggoda bagi anak-anak pengajian. Iya. Yeah. Yeah, really. Bahkan hanya sekadar jilbab ya, ujung jilbab yang berkibar-kibar itu sudah oh my god. Udah terasa bagi anak pengajian. Tapi ini seperti ini bisa menimbul fitnah. Makanya walaupun akhwat itu bercadar, mengenakan cadar kemudian jilbabnya panjang sekali, itu tetap bisa mengundang fitnah di depan ikhwan. Ikhwan di sini maksudnya ikhwan laki-laki, jenis laki-laki, bukan ikhwan kelompok jemaah itu, bukan. Ikhwan di sini laki-laki, bisa baik guru maupun murid, terutama guru yang sudah mau mencapai 40 tahun itu sedang memangsa mungkin. untuk mencari pasangan kedua. Biasanya gitu kan? Ya, maka hati-hatilah. Dan bukan berarti akhwat pun gak mau diperhatikan. Justru kadang-kadang senang. Bahkan kadang-kadang ada akhwat yang menggunakan cadar karena ingin dilihat justru. Bukan akhwat yang biasa ke kuburan-kuburan kadang pakai cadar-cadar itu. Tahu kan? Biasa ke kuburan-kuburan, makam-makam keramat. Ya pakai cadar, Masya Allah. Tetapi pakai cadar pas ke makam keramat aja. Selainnya, na'udzubillah. Dan ketika pakai cadar kayak gitu, ketawa nyakak. Wah, kak. Udah, subhanallah. Kalau itu alhamdulillah bukan dari seperti kita. Alhamdulillah kita tidak seperti itu. Kita di sini maksudnya ya, akhwat-akhwat kita. Dan juga akhwat-akhwat yang misalnya bercadar tapi tidak menjaga iffahnya. Kadang tidak mau dilihat tapi mau melihat. Bukankah begitu akhwat? Kadang-kadang seperti itu. Tenang-tenang, Anda enggak menuduh antum. Itu semua khainatul ayun bukan hanya ikhwan saja, akhwat pun juga. Ya, semua diberi kesempatan oleh syaitan. Ya. Dengan indahnya. Ya, yang ikhwan sekali melihat yang bercadar, mau apapun alirannya, langsung dakduk der daya dan semacamnya. Yang akhwat melihat ikhwan celana di atas mata kaki, jenggotan kemudian pakai peci, itu merasa nah, semua itu ada porsinya masing-masing. Semua itu ada talbisnya. Itu khainatul ayun itu bahaya, Syuh. Khainatul ayun itu bahaya. Antum sembuhkan dengan istighfar. Sembuhkan dengan istighfar. Itu menimpa kita semua. Antum sembuhkan dan hapus itu semua dengan istighfar, bertaubat. Tapi mungkin ketika antum sudah bertaubat, besoknya melakukan lagi. Ya, semoga Allah mampu nih. Terus istighfar terus. Karena hal seperti ini memang hal untuk zaman sekarang, Masya Allah, susah sekali. Makanya kalau bisa mata antum minus kayak anak. Minimal minus 3 lah. Nah, jadi gak masalah. Ada akhwat lewat ya, paling tisu terbang atau apa. Iya. Jadi beruntunglah mereka yang diberi kekurangan mata minus. Alhamdulillah ala kulli hal. Ada keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Alhamdulillah enggak ada yang diberi keutamaan bisa menerawang apa yang di balik ini. Wah, itu susah. Dan yang punya jin itu biasa bisa kayak gitu. Na'udzubillah. Makanya hati-hati ya. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan di kalbu itu hati-hati bahaya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui gerakan mata kita, ha? Maha mengetahui. Kalau misalnya kita pura-pura zikir supaya dibilang alim, biasanya kadang politisi atau ustadz, na'udzubillah, kita mudah-mudahan nggak seperti itu. Apa tidak? Apa mulutnya digerak-gerakin? Supaya dengan adanya baik di kalbu supaya dilihat oleh orang-orang sekitar bahwasanya dia sedang berzikir, Masya Allah, itu riya, syirik kecil. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan dalil apa? Innahu alimun bidzati sudur. Hafalkan itu. Hafalkan dan terapkan untuk kehidupan sehari-hari kita. Suf, kalau misalnya kita mau melakukan amalan, ingat innahu alimun bidzati sudur, maka kemudian kita antum udah hafal innamal a'malu binniyat. Alhamdulillah, antum hafal dua dalil berkaitan dengan hati dan obatnya. Antum enggak usah pakai ngafalin lagu Tombo Ati, enggak usah pakai itu. Enggak usah itu. Karena Tombo Ati itu ada di dalam Al-Qur'an dan di hadis, dan antum menghafalnya, menerapkannya, mendakwahkannya, subhanallah. Luar biasa, antum dapat pahala insyaallah yang banyak. Baik. Innahu 'alimun bidzatis sudur. Lihat di sini asyru dan ijharu itu fi'il amr bukan? Nah, sekarang tidak semua fi'il amr bermakna wajib. Nah, sekarang dalam balaghah kadang Al-Qur'an seringkali fi'il amr disandingkan dengan fi'il amr yang berlawanan dengannya, kemudian ditambahkan di tengahnya au. Nah, itu menunjukkan apa sih? Ya. Itu menunjukkan taswiyah namanya. Apa arti taswiyah? Penyamaan. Maksudnya berarti, kalau bisa kita pahami itu, fi'il amr disandingkan dengan fi'il amr yang mungkin berlawanan, kan ijharu dan asiru berlawanan maknanya, terus disematkan di tengahnya au, itu maknanya taswiyah, taswiyah penyamaan antara keduanya. Maksudnya berarti antum mau menampakkan ke, mau menyembunyikan ke, tetap Allah Subhanahu wa taala alimun bidzati sudur. Gitu maksudnya. Makanya kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir ayat ini, sesungguhnya ini adalah sighat amr bi ma'nal khabar. Lafalnya amr, perintah, tapi maksudnya adalah khabar. Nah, itu khabar tentang apa? Bahwasanya khabar tentang engkau menyembunyikan perkataan ataupun menjaharkan perkataan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam qalbu antum. Gitu. Ya. Dan juga dikatakan oleh sebagian ulama, di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwasanya ayat ini, wasirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidzatis sudur, itu turun terhadap orang-orang musyrikin Quraisy ketika mereka mencela Nabi. Kemudian Jibril alaihi salam pun memberitahukan kepada Nabi tentang celaan orang-orang Quraisy di kediaman mereka atau kesendirian mereka. Maksudnya di kelompok mereka, enggak langsung di depan Nabi. Ada sebagian orang Quraisy kayak gitu. Maka kemudian ketika di sini maksudnya gini, konteksnya gini. Orang-orang Quraisy mencela Nabi, ya kan? Terang-terangan sih, enggak diam-diam, terang-terangan. Kemudian setelah itu Jibril alaihissalam menurunkan atau memberitahukan kepada Nabi sesuatu. Setelah itu mereka kaum kufar Quraisy musyrikun, mereka pun berkata satu sama lain, sepertinya enggak layak kita menjelaskan Nabi Muhammad itu di depan dia. Kita bisik-bisik aja. Karena yang namanya berbisik tentang kejelekan orang itu lebih menyakitkan daripada langsung, ya. Lebih menyakitkan dan lebih isar terhadap fitnah, ya kan? Lebih berpotensi memfitnah. Kalau misalnya tanpa pengetahuan orang itu, maka dibisik-bisik. Mereka saling berbisik-bisik di belakang Nabi. Akhirnya turunlah ayat wasirru qaulakum aw ijharu bihi innahu alimun bidzatis sudur. Menggelegar ayat itu. Turunlah ayat itu dan disampaikan kepada mereka. Kalian, terserah kalian mau menyembunyikan perkataan kalian, mau menjaharkan perkataan kalian, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui tentang apa yang di kalbu kalian. Gitu. Jadi sebab nuzulnya seperti itu dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian ini kita punya hafalan yakhshawna asirru ijharu dan as-sudur. Dan ada di surat Al-Adiyat. Coba tanpa buka suratnya antum tahu apa? Wa husila ma fis sudur. Syuf, wa husila ma fis, dan akan dikeluarkan apa yang ada di dalam kalbu, apa yang dalam dada. Syuf, nanti kelak, nah ini hati-hati nih, kelak semua kebusukan dalam kalbu manusia yang dipelihara itu akan dijaharkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati yang sekarang misalnya masih memiliki niat yang buruk terhadap amalan, bertaubat segera. Ya. Kalau misalnya cuma hadithun nafs itu seperti ada niatan buruk tapi ya cuma selentingan aja, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mencatatnya. Tetapi sekarang yang memelihara niat buruk. Ya. Misalnya mendekati fulana karena ingin merampas kehormatannya. Ada step by step. Fulanah jilbaber dan fulannya cingkrangers. Dekati SMS, WhatsApp dan sebagainya. Ingin menikmati fulana tersebut. Itu buruk niatnya. tapi dengan bungkusan misalnya dakwah dan semacam, ya dakwah, kemudian tarbiyah, kemudian dengan bungkusan-bungkusan, dengan talbis-talbis dari iblis itu. Nah, kemudian mati ikhwannya misalnya, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengumumkannya kelak. Kenapa? Karena dia memelihara. Wahusila ma fi sudur, itu hati-hati. Makanya, adakah kita sampai sekarang memelihara niat buruk, terutama dalam ibadah? Kalau ada, hilangkan segera, istighfar, bertaubat kepada Allah, minta maaf sama Allah. Minta maaf segera. Detik ini juga bahkan, minta maaf dengan kalbu antum, minta maaf sama Allah Subhanahu Wa Taala. Gak perlu antum, ya Allah sekarang kayak gini, gak perlu. Antum dengan kalbu aja. Ikhlas benar-benar minta maaf sama Allah. Jangan sampai dipelihara. Kita gak tahu setelah kajian ini kita ngapain dan sebagainya. Jangan sampai nanti kita udah punya niatan buruk, kita belum istighfar, belum minta maaf sama Allah untuk semua dosa kita, ternyata udah terlanjur mati duluan. Allah Subhanahu Wa Taala akan merealisasikan kalimat wa husla ma fis sudur, itu hati-hati. Semoga Allah mengampuni kita semua. Dan jangan lupa doa, Allahumma stur aurati wa amin rawati, tutup aurat-aurat kita. Dan barang siapa yang ingin ditutup auratnya, tutuplah aurat saudaranya. Jangan ghibahi saudaranya. Kalau misalnya, ya kadang kita mengghibahi, kalau ada orang yang sadar, kasih tahu. Atau minimal beri syarat, misalnya dia, misalnya kita dalam majelis ghibah. Majelis ghibah. Dan tadinya bukan majelis ghibah, majelis biasa, tapi lama-lama jadi ghibah. Jadi ghibah, menceritakan kejelekan orang lain yang tidak dia ridhoi diceritakan. Kalau kita mungkin kurang tepat, ini ghibah, mungkin akan merasa tersinggung karena ada orang yang lebih tua dan semacamnya. Mungkin dengan isyarat misalnya ganti topik misalnya. Kita tiba-tiba mengalihkan topik, itu jauh lebih baik. Atau kita tiba-tiba keluar, pergi gitu. Sehingga orang-orang mungkin mereka akan sadar bahwa saya itu bukan majelis yang benar. Ya, jadi ada beberapa cara ya untuk menasihati orang-orang. Baik, kemudian ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidaklah dia mengetahui siapa sih, siapakah yang menciptakan. Dan dia adalah yang maha lembut lagi maha mengetahui. Al-latif maha lembut, al-khabir maha mengetahui. Kalau kita perhatikan di sini dalam ayat 13, belum 14, 13 itu ada kalimat innahu alimun bidzati sudur. Hu di sini kembali ke mana? Tapi mana lafal Allahnya, enggak ada. Rabbahum. Rabbahum. Apa arti rabb? Menciptakan, ya pencipta, pemilik, mudabbir, pengatur, ya. Berarti innahu di sini kembali ke Rabban. Berarti ini wa asirru qawlakum aw ijharu bih, kalian sembunyikan atau terangkan, sesungguhnya dia adalah yang menciptakan kalian. Maka ketika kita tahu dia menciptakan kalian, maka dialah yang maha mengetahui tentang kalian, bahkan lebih mengetahui apa-apa tentang kalian. Oke. Maka ala ya'lamu, bagaimana mungkin dia, maksudnya bagaimana mungkin kamu gak tahu, sehingga tidak tahukah dia siapa yang menciptakan? Itu Allah. Ketika kita tahu di Allah yang menciptakan kita, maka kita tahu Allah yang mengetahui kita, dan dia adalah yang maha lembut, yang maha lembut. Ingat, kalau misalnya kita mau istighfar, bertaubat, kita ingat dia maha lembut, ya. Jadi jangan merasa ias dari rahmat Allah, putus asa dari rahmat Allah. Enggak, Allah maha lembut, lebih lembut dari seorang ibu yang akan kehilangan anaknya, jauh, jauh lebih lembut dari itu. Dan juga dia maha tahu, sehingga ketika kita mendapatkan musibah, ingat ayat ini. Wa huwa latiful khabir. Dia maha lembut, dan apapun musibah yang kita dapat, kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya melembuti kita dengan musibah itu. Kenapa? Karena insya Allah akan ada endingnya pasti. Dan dengan ending itu kita akan mendapatkan hikmah. Kalau kita mau mendapatkan kelembutan dari Allah di ending musibah, minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berilah hikmah dari musibah ini. Maka akan Allah berikan hikmahnya. Banyak-banyak kita antum sering mendapatkan musibah, kekurangan, kesusahan, ternyata dari kesusahan itu ada hikmahnya dan bahkan jauh lebih baik dari yang antum prediksikan. Itu adalah hasil dari kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Hasil dari kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ibu yang melahirkan lama melahirkan, kemudian setelah keluar anaknya sakitnya minta ampun, plong setelahnya. Setelah itu apa? Rasanya indah. Muncul anak, kemudian digendong anaknya, itu rasa bangga sayang. Itulah bentuk kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya keindahan setelah ketidakindahan, ya kan? Setelah kita merasakan susah, tiba-tiba diberi ke lapangan, itu jauh lebih enak daripada biasa kemudian dapat lapang. Itu seperti biasa. Itulah bentuk, itulah hasil dari kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Al-Khabir, Maha mengetahui maslahat kita dan apa yang merusak kita. Maha mengetahui. Oleh karena itu ada syariat Allah. Maka agar kita mendapatkan kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmat Allah terhadap maslahat kita, ikutilah syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan melanggar. Kecuali mungkin di kasus-kasus yang darurat, ya itu beda itu. Itu kasus-kasus tertentu aja. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nushur. Huwa, siapa huwa? Rabbukum, Allah Subhanahu wa taala, dialah yang menjadikan lakum, untuk kalian, untuk kalian, untuk kita. Ini berarti lam untuk kita nih. Sobat, buat kita. Apa yang buat kita? Al-ard, bumi, itu milik kita, Allah kasih. Tapi sementara, ingat sementara ya. Jangan merasa bangga makanya dengan dunia. Kenapa? Karena bumi ini sementara. Akan hancur semuanya. Dialah yang menciptakan bagi kita bumi. Dan bumi itu disifati, keadaannya ini hal, disifati zalula. Zalul artinya itu super tunduk. Sangat tunduk. Bumi ini sangat tunduk pada kita sebenarnya. Kalau bumi tidak Allah jadikan tunduk, kita udah gak ada apa-apanya sekarang. Jangankan begitu, banjir satu sungai kecil aja kita bisa terseret, ya kan? Antum masuk ke got misalnya. Got yang segini aja lah. Segini ininya. Terus airnya tuh deras banget. Deras banget. Masuk ke situ, antum hanyut, terarung jeram, masya Allah. Bukan batu-batu tantangannya, sampah-sampah tantangannya. Nah itu antum hanyut di situ. Sekali itu baru bagian kecil sekali dari bumi, dan itu bumi masih zalul terhadap kita. Sekarang bagaimana kalau misalnya semua sungai yang di bumi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan mereka itu sebagai pasukan Allah, air-air itu jadi bisa jadi pasukan Allah. Kemudian air itu tidak menjinak, melainkan mereka membanjir, kemudian merampas semua manusia, menyeret semua manusia. Bayangkan. Bayangkan jika Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bumi ini zalul. Zalul apa artinya? Tunduk. Tunduk, patuh, rendah. Atau di sini mudah dijelajahi, tapi zalul artinya tunduk. Makanya kemudian kita tadabburi lafal zalul ini. Syuf zalul ada di surat Al-Baqarah ayat antum kan tahu cerita Bani Israel yang banyak tanya, apa di kisah Al-Baqarah tentang Al-Baqarah itu sendiri, ya? Ya, tahu ceritanya? Yaitu ketika di Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk apa? Menyembeli Baqarah. Terus kalau terus nanya terus. Nah, surat Al-Baqarah ayat ke-61. Ayat ke-61. Coba kita tadabburi zalul. Apa benar ayat ke-61? atau orang yang salah? Atau 71 mungkin? Hah? 71 bukan 61. 71 halaman 11 dapat. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul ardu wa la tasqil harf. Dah gitu dulu. Dia berkata, Nabi Musa alaihissalam, innahu yaqulu innaha, sesungguhnya innahu, hu di sini kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, innaha baqarah, sesungguhnya dia adalah baqarah yang apa? La dhalulun, tidak tunduk, maksudnya belum pernah dipakai. Belum pernah tunduk dipakai untuk tusirul ard, untuk membajak tanah bumi. Wala taskil harus, belum pernah dipakai untuk pertanian, belum pernah dipakai. Jadi belum, la zalul, belum tunduk. Maksudnya masih liar. Sapi biasa, belum diinin, ha? Belum tunduk. So ini zalul ya, oke. Jadi dari kita bicara di sini al-muluk, kita bicara tentang sapi jadinya. Zalul, tapi enggak apa-apa, ini tadabbur, so. Ini tadabbur. Antum jadi kaya, alhamdulillah. Antum buka-buka Al-Qur'an, menemukan zalul. Antum cari kata zalul, za, kemudian lam. Antum cari satu Al-Qur'an. Ya, satu baca sampai habis. Enggak ketemu-temu. Karena cuma ada zalul dalam, cuma ada dua zalul dalam Al-Qur'an. Oke. Okay. Dah, juga ada zul. Zul di sini bukan za, kemudian waw, kemudian alif lam, bukan. Zul di sini ya tunduk, seperti dalam surat Al-Isra ayat 24. Al-Isra ayat 24 juz 15. Al-Isra ayat 24 juz 15. Ini tentang bakti kepada orang tua. Waqfid lahuma janahadh-dhulli minar rahmah. Masyaallah. Waqfid, dan rendahkanlah. Lahuma buat siapa? Kedua orang tua kita. Janah. Sayap. Janahadh-dhulli. Sayap ketundukan, masyaallah. Rendahkanlah sayap ketundukan kita dari rahmat, disebabkan rahmat. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan orang tua antum. Doakan semua orang tua antum. Semoga orang-orang tua kita Allah Subhanahu wa taala rahmati. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan orang-orang tua kita kepada anak-anaknya di surga kelak. Allahumma amin. Diamini, amini. Ini orang untuk orang tua antum. Orang-orang tua kita semua. Doakan orang-orang tua antum. Baik. Jadi ini janahadzul, adzul, rendah. Makanya ibadah secara bahasa artinya al-khudu'. Ya, dan juga adzul. Rendah. Oke. Paham di sini makna dzalul? Sekarang zalulan famshu fi manakibiha. Famshu, maka imshu, berjalanlah. Dari kata masya yamshi, fi'il amrnya sebenarnya imshi, tapi di sini karena jamak jadi imshu. Famshu, i-nya enggak dibaca karena dia hamzatul wasl. Famshu, maka berjalanlah kalian. Nah, ini fi'il amr juga, tetapi fi'il amar menunjukkan ibahah, pembolehan. Ya, pembolehan, bukan kewajiban. Ya, famshu fi manakibiha, maka jalanlah. Jalanlah kalian. Fi manakibiha, artinya apa manakibiha? Segala penjurunya, jalan-jalannya. Jalan kalian, terserah, jalan-jalan. Ha, di sini kembali ke al-ard. Al-ard, bumi, dan dia mu'annas. Dan antum perhatikan imsu ini dihafal. Zalul dihafal. Jadi udah 6 genap. Alhamdulillah. Yakhshawna asirru ijharu as-sudur zalul imsu. Atau imsi atau masya yamsi. Masya yamsi. Hai teman-teman yang di WhatsApp itu tolong nanti dikasih tahu yang mungkin ada yang absen, gaib dan semacamnya, tolong dikasih tahu yang mana yang dihafal biar enggak baru nanya hafal pas tengah malam sebelum kajian. Masya Allah, jangan kayak gitu. Ya, hafalnya dari sekarang bahkan antum hafal. Apa arti masya yamsi? Berjalan. Makanya kita buka surat Luqman. Surat Luqman. Surat yang berbicara banyak tentang akhlakul karimah. Surat Luqman juz berapa dia? Juz 21. Ayat 18. Wala tusaghir wala afan. Wala tusaghir khaddaka linnas. Wala tamshi fil ardi maraha. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wala tusair, dan janganlah kamu palingkan khaddaka, mukamu, untuk manusia maksudnya. Jangan kayak gini. Jangan belagu gitu kan. Jangan berpaling muka karena sombong. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Abasa. Abasa wa tawalla. Abasa artinya bermuka masam. Tawalla artinya a'rada, berpaling. Tapi itu bukan karena sombong. Itu ditegur oleh Allah. Bukan karena sombong itu. Jadi jangan antum kira, oh Nabi Muhammad SAW itu sombong waktu itu. Enggak, itu bukan sombong, bukan. Itu karena ketika itu Nabi SAW merasa ada yang lebih bermaslahat. Yaitu para petinggi Quraisy didakwahkan. Ada konteksnya, itu pembicaraan lain. Nah di sini, wala tusair khaddaka linnas. Jangan kayak gini, jangan belagu. Kemudian wala tamshi fil ardi marha. Wala tamshi. Masya yamshi. Ya-nya dihapus karena dia fi'il amar dan dia akhirnya harfu illah. Dan janganlah kamu, ya anakku, janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan. Ya. Ya enggak mesti bentuknya harus berjalan terus sombong, enggak mesti. Apapun bentuknya jangan sombong di bumi ini. Jangan sombong. Di antara bentuk semuanya di kerahnya. Sio, kerahnya diangkat. Enggak ada kerahnya. Kerah diangkat. Habis itu ada taring gini. Udah pula itu, Bang. Kerahnya diangkat. Atau sombong karena membusungkan dada. Kecuali kalau dalam perang enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa. Sebagaimana sahabat ada yang memegang panjinya kemudian berjalan dengan busung sombong, itu Rasulullah berkata, ini berjalan seperti ini Allah Subhanahu wa taala murkai kecuali di momen-momen seperti ini, yaitu di perang. Tapi kalau misalnya biasa, jangan sombong. Wala tamshi fil ardi marah. Termasuk juga sombong, misalnya bentuk sombong. Na'udzubillah. Dan mudah-mudahan ini enggak ada yang sakit hati, yaitu dia pakai motor besar-besar knalpotnya supaya pamer sama orang. Itu masuk sombong. Mengalahkan kebisingan bajai. Besar suaranya, besar. Kemudian kalau misalnya ada orang sampingnya, wah, masya Allah, itu apa maksudnya? Untuk apa gitu kan? Untuk apa? Kecuali kalau untuk zina, perhiasan. Dan perhiasan itu bukan perhiasan ini. Ini perhiasan bagi orang-orang yang budek aja mungkin. Tapi bagi orang-orang yang normal ini bukan perhiasan, ganggu. Ya, untuk apa deh kayak gitu? Sekarang untuk apa orang-orang tatoan? Untuk menampakkan, wah, tatoannya di sini, bodinya keker. Tatoannya di sini supaya kelihatan kekernya. Masya Allah. Buat apa? Nah, itu termasuk dalam larangan wala tamshi fil ardi marha. Ya. Inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai setiap orang yang mukhtal, khuyala, yaitu orang-orang yang sombong, fakhur dan sangat berbangga diri. Ya. Ya. Baik. Baik, itu tentang tamshi. Famshu fi manakibiha. Allah Subhanahu wa taala membolehkan kita untuk berjalan-jalan kemana-mana. Ya. Imshu fi manakibiha. Berjalanlah kalian fi manakibiha. Itu umum dimanapun boleh. Tetapi ada beberapa konteks yang tidak diperbolehkan ke beberapa tempat. Misalnya sekadar jalan-jalan ke negeri kafir. Enggak ada kepentingan, sekadar ya tamasya. Ke daerah yang di sana Udah, itu emang udah daerah kafir. Maksudnya orang-orang di sana orang kafir semua dan bahkan terkenal dengan kekufurannya, kemusyrikannya itu. Dilarang walaupun di dalam negara Islam. Ngerti maksudnya? Misalnya Bali misalnya. Antum. Asal antum Bali kan? Nah, jangan pulang ke rumah nanti. Enggak, Bali ada yang muslim. Ya muslim enggak apa-apa kita ke sana. Enggak, sekarang kalau misalnya kita tanazzuh dan tamasya ke Bali misalnya. Apa enggak ada tempat lain selain Bali? Borobudur. Ah, ke Borobudur misalnya. Apa enggak ada tempat lain selain ke Borobudur? Hah? Prambanan, sebutkan semuanya, sebutkan semuanya. Apa enggak ada tempat lain, tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala membolehkannya? Ya. Mungkin ke Bali kita enggak ke kuil-kuil enggak, tapi Sufantum ngapain ke daerah seperti itu? Kau menyeri pemandangan masih banyak pemandangan. Temanggung masih banyak pemandangan, di Sumpiuh masih banyak pemandangan dan suara-suara ngapak itu yang menghibur masih banyak tuh. Kau nyari hiburan banyak orang hiburan. Hah? Ketemu antum? Hah? Ya kau misalnya ke daerah yang muslim gak apa-apa ke Bali. Sekarang masalahnya orang-orang tamasya bukan ke tempat muslimnya dakwah atau melihat perkembangan kaum muslimin atau mengunjungi saudara kaum muslimin, enggak, bukan itu. Apa tujuannya? Ngabisin duit. Masya Allah, ketika banyak dari kaum muslimin butuh duit, banyak dari antum gak punya kitab ini, kenapa gak disalurkan ke sini? Maksudnya kasih satu-satu, bawa tiap kajian dua kitab besar biar kelihatan orang gak usah pakai tas. Hah? Wala tamshi fil ardi, udah melanggar itu. Wala tamshi fil ardi marwaha, ya kan? Innahu alimun bi dzatis sudur. Ya. Ya. Jadi usahakan kalau misalnya antum liburan jangan ke tempat-tempat yang di sana banyak kemusyrikan. Bukankah disyaratkan dalam Islam orang yang tinggal di negeri kafir itu kadang bahkan diwajibkan hijrah kalau dia sengsara di tempatnya. Diwajibkan hijrah ke negara yang aman, negara muslim atau tempat yang muslim. Nah sekarang justru kita yang udah enak mau sholat kumandang azan oke, malah ke tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala banyak melaknat penghuninya. Nah ini apakah cerminan muslim yang benar? Walaupun dia anak ngaji misalnya, walaupun dia suami istri yang mungkin mengaji, mengkaji bareng. Nah itu coba dipikirkan maslahat dan madaratnya. Kasihan banyak thullabul ilm mereka kekurangan uang. Banyak juga bujang-bujangan mereka mau nikah gak bisa karena keterbatasan dana. Ya, banyak juga mereka anak pemuda-pemuda mau usaha tapi gak punya modal. Itu yang perlu dibantu. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ketika kita membayar transfer, membayar ongkos, kemudian membeli makanan di daerah-daerah wisata orang-orang kafir, itu ya apa enggak membantu mereka itu? Ya, apa bukan berarti itu bukan secara enggak langsung, itu secara langsung membantu perkembangan wisata kufur mereka. Apalagi sampai ke Candi Borobudur untuk apa ya? Untuk apa? Mas. Hah? Enggak ada manfaatnya nginjek-injek kuburan. Maksudnya itu Borobudur apa? Kuburan. Kuburan itu ya? Oh gitu. Berarti sama aja. Mending malah ke kuburan orang soleh beneran. Ini orang-orang soleh seperti apa? Iya, dewa-dewa, dewa-dewi atau semacamnya lah. Baik. Wakulu mirizki. Wakulu mirizki. Ambil makanan. Wa ilaihin nusyur. Tetapi ingat. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi tunduk kepada kita. Kemudian Allah, ya kalian berjalanlah. Kemudian Allah katakan, makan isinya. Tetapi ingat, wa ilaihin nusyur. Kalian akan kembali kepada Allah. Maksudnya Allah sudah menciptakan, sudah memberikan kalian bumi, rizki. Tapi ingat, jangan lupa daratan, kalian akan kembali kepada Allah dan diminta pertanggungjawabannya atas semua yang kalian lakukan di bumi itu. Ya. Alhamdulillah ini ayat 15 ini sebenarnya suatu konsep yang sempurna dengan lafal yang singkat. Pertama penciptaan, Kemudian penyelenggaraan tabsyid, yaitu dipersilakan ini kan. Kemudian dikasih modal buat hidup, ya kan? Antum misalnya, antum nggak punya apa-apa. Kemudian ada orang datang, bro, anak kasih antum, anak punya ini nih, anak pengen bikin bangunan buat antum, buat lapak jualan, dikasih lapak, ya kan? Kemudian bukan lapak aja, dikasih modal jualan. Itu gimana? Kenikmatan kan? Begitu juga nih kita yang gak punya apa-apa. Allah bentangkan bumi, lapak kita. Kemudian Allah kasih modal untuk hidup. Makanan-makanan rezeki ya. Tapi ingat, bersyukur. Dan ingat bahwasanya semua itu adalah hutang. Makanya kita punya din yang berkaitan dengan dain. Agama kita adalah hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Wa kullu min rizqi wa ilaihi nusyur. Kita akan kembali mempertanggungjawabkan semuanya. Makanya dalam surat Al-Adiyat atau apa? Bahwasanya tsumma latus'aluna yaumahidzin 'anil na'im. Kemudian kalian pasti suatu ketika akan ditanyakan tentang kenikmatan. Dan kita cukupkan sampai sini kajian tafsir Al-Aisyarnya. Kita enggak membaca tafsir Al-Aisyar berarti. Masya Allah. Antum bisa baca di rumah, di bagi yang punya. Yang tidak punya baca nanti habis zuhur atau nanti pas istirahat. Tapi nanti setoran insya Allah habis Mukhtasar Sahih Bukhari, kita ke Mukhtasar Sahih Bukhari dulu. Kita istirahat sepanjang 5 menit. Oke. Jadi nanti setorannya setelah itu, 15 menit setelah Mukhtasar Sahih Bukhari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.